Pada tahun 1914, Thomas Alva Edison sudah berusia 47 tahun dan beliau sudah menemukan banyak penemuan-penemuan. Dan pada satu saat pabriknya terbakar habis dan dia memandang api saat membakar itu dengan mata yang sangat tertegun. Dan anaknya Charles berusia 24 tahun dengan sedih mau menghibur orang tuanya dan menemani orang tuanya sampai kebakaran selesai. Malam itu Thomas Alva Edison tidur dan paginya sang anak ingin lagi menghibur sang ayah dan bilang, "Ayah, enggak apa-apa kebakaran, apakah ayah sedang sedih atau bagaimana?" Ternyata justru Thomas Alva Edison mengeluarkan sebuah kalimat menarik. "Sebenarnya nilai terbesar dalam sebuah malapetaka adalah karena semua kesalahan kita akan ikut terbakar habis dan kita bisa memulai segalanya dengan kacamata yang baru." Dan yang menarik adalah 3 minggu setelah kejadian ini, Thomas Alva Edison berhasil menemukan fonograf yang pertama. Padahal sebelumnya dia sudah meriset begitu lama dan tidak juga ketemu solusinya. Tetapi justru karena kebakaran itu dia memulai segalanya dengan pemikiran yang lebih baru dan fresh. Mitra Bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Bisnis Wisdom. Sukses selalu untuk Anda.